Bukan tak mampu. Yuk kita dengarkan. Ada Risa Lawang Sewu lewat dukungan dari Airin Multimedia, juga Diva. Ada Bukan tak mampu. Terima kasih. buat yang punya. Ini nanti permintaan siapa sih sebenarnya? Ini permintaan untuk pemuda.